Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله setelah kita membahas tentang Islam dan beberapa rukun Islam atau kelimanya bahkan dan kita telah sebutkan pula beberapa buah dari pengamalan terhadap rukun-rukun Islam tersebut. Kemudian pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang iman. Iman yang menjadi keyakinan dan fondasi dalam kehidupan beragama kita. Ulama menerangkan bahwa pada dasarnya iman kalau ditinjau dari sisi bahasa bermakna at-tasdiq, membenarkan, wal-iqrar, dan mengikrarkan. Sehingga seorang yang beriman bukan hanya percaya, tapi mempercayainya dan menjadikan yang ia percayai sebagai akidah. Dia berikrar dengannya. Maka diterangkan oleh para ulama, kalau begitu iman dalam pengertian agama kita adalah nutqun bil-lisan wa iqrarun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Nutqul lisan yakni ucapan dengan lisan kita, kemudian iqrar mengakui mengimani dengan kalbu kita dan mengamalkan dengan jawarih anggota badan kita. Nah, seorang dikatakan benar-benar beriman dengan makna iman yang syar'i harus terwujud padanya tiga hal tersebut, yaitu secara keyakinan dia betul-betul meyakini dengan kalbunya, dengan mantap, dengan kuat, dengan kokoh, i'tiqadun jazim, keyakinan yang mantap. Kemudian diikrarkan dengan lisannya, nutqun bil lisan, dia ucapkan iman tersebut. Kemudian anggota badan juga mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi daripada iman, dan itu juga bagian daripada iman. Pengamalan tersebut juga bagian daripada iman. Ikhwan fillah rahimakumullah, tentu dalam ayat-ayat begitu banyak perintah untuk beriman, ya kan? Fa aminu billahi wa rusulih. Berimanlah kalian kepada Allah dan para rasulnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka orang-orang beriman dengan urusan ghaib dan seterusnya. Banyak sekali ayat-ayat tentang iman. Iman juga memiliki rukun-rukun sebagaimana Islam, dan ulama menyebutkan bahwa di sana ada 6 rukun iman sebagaimana kita telah ketahui bersama. Adapun dalil tentang rukun iman dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 177. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Bukan kebaikan itu sekedar kalian memalingkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Walakinnal birra, tapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab, dan para nabi. Nah, ini yang kemudian oleh ulama disebut dengan rukun iman. Kebaikan itu adalah iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan para nabi. Ya. Adapun tentang takdir, Allah sebutkan pada ayat yang lain, yaitu pada surat Al-Qamar ayat yang ke-49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan qadar. Yakni di sini diartikan dengan takdir. Karena seperti kata Ibnu Katsir rahimahullah bahwa ulama menjadikan ayat ini sebagai dasar untuk menetapkan dan mengimani takdir Allah. Kata beliau Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, yastadillu bihadhil ayatil karimah a'immatus sunnah ala itsbati qadarillahi as-sabiq li khalqihi. Dengan ayat ini para ulama sunnah, para imam ahlus sunnah berdalil untuk menetapkan dan mengimani takdir Allah as-sabiq li khalqihi, yang takdir itu telah mendahului penciptaan Allah, yakni sebelum Allah menciptakan Allah menakdirkan terlebih dahulu. Jadi dengan ayat ini dan ayat sebelumnya tersebutlah 6 rukun iman. Iman kepada Allah, billah, ya, kemudian di ayat wal yaumil akhir, hari akhir, wal malaikah, ya, para malaikat, wal kitab, dengan kitab, ya, wan nabiyyin, kemudian iman kepada para nabi. Ya. 5, kemudian dengan ayat ini surat Al-Qamar ditambah yang ke-6 yaitu dengan takdir. Itulah yang kemudian disebut dengan rukun iman. Tersebut secara berurutan ke-6-nya pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Malaikat Jibril, "Atadri mal iman?" Apakah engkau mengetahui apa iman itu? Nabi menjawab, "Al-iman, iman adalah antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatih, para malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, para rasulnya, wal yaumil akhir, hari akhir, wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman dengan takdir baik maupun buruknya." Nah, demikian disebut secara berurutan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan hadis Jibril, yaitu ketika Nabi menjawab pertanyaan tentang iman kepada malaikat Jibril. Seperti yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa rukun ini berarti sesuatu yang paling pokok, ya. Apalagi bab keimanan. Iman adalah suatu yang sangat mendasar. Sehingga dikatakan rukun iman, rukunnya juga bermakna suatu yang sangat penting, sangat pokok, ibarat penopang suatu bangunan, dan imannya sendiri suatu yang sangat mendasar. Maka seorang yang dikatakan mukmin harus tidak bisa tidak untuk mengimani keenamnya ini. Satu saja tidak terwujud pada seseorang dari 6 yang disebutkan, maka dia bukan seorang mukmin. Ya. Kalau bab rukun iman seperti itu. Satu saja misalnya orang tidak mengimani takdir, bukan seorang mukmin dia, ya. Makanya ketika datang kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, seseorang dari Basrah, dia melaporkan kepada Abdullah bin Umar tentang munculnya sebuah kelompok. Nah, ini cikal bakalnya orang-orang Qadariyah, para penolak takdir, pengingkar takdir. Para tabi'in yang hidup di masa itu melihat ada kelompok muncul dengan keyakinan yang berbeda dengan yang diyakini muslimin, apalagi di zaman itu sahabat masih banyak, ya. Aneh. Seorang meyakini dengan keyakinan yang berbeda. Maka mereka segera melaporkannya kepada sahabat Abdullah bin Umar. Kata mereka, "Zahara qibalana unasun yataqaffaruna al-ilm wa yaz'umuna an la qadar wa anna al-amra unuf." Wahai Abdullah bin Umar, di daerah kami muncul orang-orang yang sukanya membahas perkara-perkara yang sangat rumit. Ya, perkara-perkara yang jelas tidak dibahas, ya, tapi justru mencari perkara-perkara yang sangat sulit. Yataqaffaruna al-ilm wa yaz'umun an la qadar, dan mereka pun berkeyakinan bahwa tidak ada takdir. Wa annal amra unuf, dan segala sesuatu terjadi bermula dengan kejadiannya, yakni tanpa diawali dengan takdir Allah. Maka setelah mendengar laporan itu, Abdullah bin Umar mengatakan kepada mereka, akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Kabarkan kepada mereka, nanti kalau kamu ketemu kepada mereka, dengan mereka, kabarkan bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Tidak ada sangkut paut hubungan antara kami dengan mereka. Ya. Kemudian kata Abdullah bin Umar kepada beberapa tabi'in tersebut, walladhi nafsi walladhi yahdifu bihi Abdullah bin Umar law anna li ahadihim mithl Uhud zahaban fa anfaqahu fi sabilillah ma qabilallahu minhum aw ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Demi yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, yakni demi Allah, seandainya salah satu dari mereka punya sebesar gunung Uhud emas lalu berinfak, ya, di jalan Allah, maka Allah tidak akan menerimanya sampai mereka mau beriman dengan takdir dulu. Nah, ini yang dinyatakan oleh Abdullah bin Umar. Kabarkan kepada mereka begitu. Artinya bahwa dalam pandangan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mereka sudah bukan muslimin. Sehingga amal apapun yang mereka infakkan, seandainya pun itu emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerima sampai kembali kepada iman terhadap takdir. Kalau tidak, maka dia tetap dianggap tertolak amalnya, ya, tertolak amalnya. Nah, ini sebagai salah satu dasar bahwa bab rukun iman ini sesuatu yang sangat-sangat mendasar. Kalau ada satu saja yang tidak diimani, maka jelas dia bukan seorang mukmin. Ya. Begitu juga misalnya yang lain, tidak beriman dengan hari akhir, tidak beriman dengan malaikat, tidak beriman dengan kitab, dan seterusnya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Selanjutnya, setelah kita mengetahui betapa pentingnya bab rukun iman ini, kita akan berusaha sedikit menjabarkan tentang rukun iman ini, sehingga kita tidak hanya mengimani secara sangat ringkas, ya, karena selama ini mungkin umumnya muslimin mengimani tapi dengan sangat ringkas, ya kan? Misal iman kepada Allah, ya sudah, ya kami beriman kepada Allah bahwa Allah itu ada, titik, ya kan? Seolah-olah hanya seperti itu. Padahal tentunya perlu dijabarkan, ya, iman kepada Allah itu mencakup apa saja dan seterusnya. Iman kepada malaikat umumnya, ya, mengimani malaikat itu ada, ya. Nah, ini sudah benar tentunya dari sisi mengimani adanya malaikat, tapi dalam penjabarannya, ya, terkait dengan malaikat bukan hanya diimani adanya malaikat saja, tapi beberapa hal yang lain yang terkait dengannya mesti kita imani juga. Iman kepada hari akhir umumnya mengimani, ya, iman bahwa nanti akan ada hari akhir, nanti ada kiamat, ya, nanti ada pembalasan dan seterusnya. Yani secara global. Nah, kita perlu mengimani lebih rinci, ya, kita perlu mempelajari lebih detail iman kepada hari akhir itu mencakup apa saja, ya. Nah, inilah yang insya Allah kita akan dalami. Semoga dengan ini iman kita semakin kokoh, semakin kuat, semakin bertambah pula. Dan dengan itu semoga juga nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi. Ya, kita mulai dengan perincian iman kepada Allah. Diterangkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah bahwa al-imanu billah yatadhammanu arba'ata umur. Beriman kepada Allah mencakup empat hal. Pertama, iman akan adanya Allah. Ya, kita sebutkan global dulu. Yang pertama, iman akan adanya Allah. Yang kedua, mengimani rububiyah Allah. Yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, mengimani asma dan sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi secara global juga disebutkan di sini bahwa iman kepada Allah mencakup empat hal ini. Mengimani adanya Allah, mengimani rububiyahnya, bahwa Allah sebagai Rabb, mengimani uluhiyahnya, bahwa Allah sebagai ilah, sesembahan, mengimani asma dan sifat Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang husna yang wajib kita imani semua. Ikhwan fi din rahimakumullah. Pertama, mengimani tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwa tentang adanya Allah, qad dalla ala wujudihi al-fitratu wal-aqlu wasy-syar'u wal-his. Telah menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala dalil fitrah, dalil akli, dalil akal, wasy-syar', dalil syariat, dan al-his, dalil indrawi. Nah, seorang yang beriman akan adanya Allah Subhanahu wa taala, dia dengan dalil-dalil tersebut akan semakin mantap dan semakin kokoh dalam mengimani adanya Allah. Pada dasarnya fitrah manusia memang sudah tercipta untuk mengimani adanya Allah ini. Ya, dalil fitrah. Fitrah manusia itu tercipta dalam keadaan beriman kepada Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, "Ma min mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Tidaklah seseorang terlahir kecuali di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidani. Maka ayah ibunya lah yang membuatnya menjadi Yahudi. Au yunassirani, atau membuatnya menjadi Nasrani. Au yumajjisani, atau membuatnya menjadi Majusi. Lalu Nabi katakan dalam lanjutan hadis, kama tuntijul bahimatu bahimatan jama'a. Ibarat apa? Hewan yang melahirkan, ya, induknya melahirkan anak yang sempurna. Hal tuhissuna fiha min jada'a. Apakah kamu dapati cacat di sana? Ya, tidak. Nah, ibaratnya begitu. Lahir fisiknya sempurna, tiada cacat padanya. Ternyata manusia itu juga lahir di atas fitrah, tiada cacat pada fitrahnya. Asalnya begitu. Ya. Bila dia dibiarkan di atas fitrahnya tanpa ada doktrin-doktrin atas pemikirannya, maka dia akan tumbuh dalam keadaan mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat pun dikatakan fitratullah allati fatarun nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalikad dinul qayyim. Fitrah yang Allah ciptakan manusia padanya dan tidak ada penggantian atas fitrah Allah Subhanahu wa taala, itulah agama yang lurus. Jadi ikhwan fiddin rahimakumullah, sebagaimana ya makhluk-makhluk yang lain yang Allah ciptakan, makhluk-makhluk yang lain yang Allah ciptakan, ya kan, walaupun kita tidak tahu karena dunia kita dunia manusia, namun Allah mengabarkan bahwa makhluk-makhluk itu bertasbih kepada Allah, ya, makhluk-makhluk bertasbih kepada Allah, hewan-hewan bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada suatu apapun kecuali bertasbih kepada Allah, tapi kalian tidak memahami tasbihnya. Nah, makhluk-makhluk itu Allah ciptakan dalam keadaan beriman kepada Allah juga. Ketika, ya seperti yang kita tahu, mereka tidak dikotori oleh apa pemikiran-pemikiran seperti yang ada di kalangan manusia. Sehingga mereka terus bertasbih kepada Allah sekalipun benda mati. Tapi manusia, ketika mereka terkotori oleh pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan fitrahnya, yang terdekat dengan mereka adalah kedua orang tuanya. Sehingga seringkali anak yang terlahir ketika besar mengikuti orang tuanya, entah dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Dan Nabi tidak mengatakan kedua orang tuanya yang menjadikan dia Muslim. Tidak ada kan dalam hadis fa'abawahu yumaslimanihi misalnya. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Muslim. Tidak begitu. Karena dia memang sudah pada dasarnya Muslim. Nah, itu fitrah manusia. Jadi, kalau manusia dibiarkan di atas fitrahnya, dia akan beriman kepada Allah, beriman akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua, dalil secara akal yang menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala diterangkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, hadhil makhluqat, makhluk-makhluk ini sabiquha wa lahiquha la budda laha min khaliqin awjadaha. Yang dulu dan yang berikutnya mesti ada pencipta yang menciptakannya. Idza yumkin an tujid nafsaha bi nafsiha. Di mana tidak mungkin sesuatu mengadakan dirinya sendiri. Tidak mungkin pula an tujada sudfatan. Tidak mungkin pula ada dengan tiba-tiba. Ya. Nah, ini secara global kalau seorang berpikir memang demikian bahwa makhluk ini tidak mungkin ada dengan tiba-tiba atau ada dan ia mengadakan dirinya. Bagaimana mungkin mengadakan dirinya? Dia kan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Kok mengadakan dirinya gimana? Enggak mungkin. Ada dengan tiba-tiba juga tidak mungkin. Karena sesuatu yang tiba-tiba tidak teratur, ya, ya jadinya juga tidak teratur pula. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sering di dalam ayat-ayat itu menyuruh kita untuk apa? Melihat makhluk-makhluknya untuk berpikir, ya kan? Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat? Tidakkah mereka melihat unta bagaimana diciptakan? Ya. Semua unta, ya Allah Azza wa Jalla menyebutkan unta, tentu di sana banyak hikmahnya. Dan apalagi ketika itu awal-awal turunnya Islam ya pada mereka yang dunianya dunia mereka beternak unta dan seterusnya. Nah, dan ini salah satu contoh ya. Tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana diciptakan? Nah, secara singkat saja bahwa ya mereka melihat unta itu diciptakan dengan penuh keteraturan. Ya, dari sejak dijaninnya, kemudian setelah itu terlahir, kemudian perkembangannya, semuanya kan begitu. Teratur apa tidak teratur? Ya jelas teratur. Kalau enggak teratur mana mungkin sama unta yang ini dengan yang itu. Kenapa yang ini langsung berjalan, kenapa itu tidak misalnya kalau enggak teratur kan? Tapi ternyata semuanya begitu prosesnya. Ya. Perkembangannya semuanya sama. Berarti kan ada yang mengaturnya. Sebagaimana kita juga seluruhnya manusia. Allah katakan ya terkait agar kita melihat tentang diri kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Pada diri-diri kalian tidakkah kalian melihat, ya? Tidakkah kalian melihat tentang diri-diri kalian? Kita melihat tentang diri kita manusia, ya kan? Bagaimana juga aturan yang ada pada tubuh kita atau juga perkembangan kita. Bagaimana manusia teratur apa tidak teratur? Ya enggak mungkin enggak teratur. Ya. Fisik manusia, susunan tubuhnya dan seterusnya perkembangannya semuanya teratur. Nah, dan masih banyak lagi yang lain, ini menunjukkan secara akal manusia yang sehat yang berpikir akan mengatakan ini mesti ada yang mengatur. Dialah pula yang menciptakan, yang maha mengetahui tentang apa yang dia ciptakan lalu dia atur. Tidak mungkin tidak. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka dari itu seorang sahabat ya yang dulunya seorang musyrik, Jubair bin Mut'im radhiyallahu an. Beliau masuk Islam karena ini. Dalil akli, ya tentunya ada kaitannya dengan dalil nakli. Sesungguhnya dalil nakli menuntun kita untuk berpikir dengan akal kita. Dia mendengar firman Allah Azza wa Jal pada surat At-Tur ayat yang ke-35. Allah mengatakan, Am khuliku min ghairi syai'in am humul khalikun. Apakah mereka itu diciptakan tanpa sesuatu? Artinya tiba-tiba muncul. Am humul khalikun, atau mereka itu menciptakan diri mereka sendiri? Ya. Tentu jawabannya apa? Yang pertama tidak, yang kedua juga tidak, ya kan? Ada dengan tiba-tiba ya, enggak mungkin mereka menciptakan diri mereka sendiri, juga tidak mungkin. Karena apa? Karena sebelumnya tidak ada. Bagaimana menciptakan? Nah, jadi ini tidak, itu tidak. Terus apa? Ya tentu. Yang ketiga, yaitu bahwa mereka ada yang menciptakan. Begitu kan? Makanya, Jubair bin Mut'im, Allah beri hidayah. Ya. Kata beliau, radhiyallahu an, dalam sebuah hadis, kada qalbi an yatir, wa dhalika awal ma waqara al-iman fi qalbi. Ya. Ketika Jubair bin Mut'im mendengar ayat itu, ada yang membaca ayat tersebut, dia mendengar. Kata beliau, saat itu musyrik, kada qalbi an yatir, hampir kalbu saya terbang. Jadi dia betul-betul mentadaburi ayat itu, ya, enggak seperti kita mungkin ya, yang sering banyak dengar tapi ya kayaknya biasa-biasa saja. Enggak mencermati, enggak memahami, padahal beliau ketika itu musyrik sampai kata beliau nih, kalbu hampir lepas ini, hampir terbang. Wa dzalika awwal ma waqara al-iman fi qalbi, dan itu adalah yang pertama kali iman menancap dalam kalbu saya, tersadarkan, ya, tergugah. Kalau begitu memang benar Islam itu menuntun agar beriman kepada Allah Sang Pencipta. Ya, akhirnya dia masuk Islam dengan mendengar ayat itu. Nah, ayat ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kata Ibn Taimiyah rahimahullah, ini adalah dalil akli yang dituntun oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran dalil nakli, ya kan? Cuma Al-Quran pun membimbing agar kita menggunakan akal kita, tapi sesuai bimbingan syariat. Ya, seperti yang kita dengarkan tadi. Bahwa kalau begitu ketika manusia itu tidak menciptakan diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka ada dengan tiba-tiba, maka tentulah ada penciptanya. Ya, siapakah penciptanya? Dialah satu-satunya yang Maha Kuasa, yaitu Allah Azza wa Jal. Ikhwan fiddin rahimakumullah, terkait dengan dalil akli ini juga, ya seperti disebutkan oleh para ulama juga ya, yang sering juga kita sebutkan, ketika seorang Arab Badui dengan lugunya, dengan kesederhanaannya, dia ditanya, kaifa arafta rabbak, kamu dari mana tahu Rabbmu? Dia malah mengatakan subhanallah. Kaget pertanyaan begitu. Kok ada yang tanya begitu? Bagaimana kamu tahu tentang Rabb kamu? Dari mana kamu tahu? Ya, dia kaget dengan pertanyaan itu. Kagetnya kok hal ini ditanyakan? Itu kan hal yang jelas. Dia enggak sekolah dia. Tidak sekolah, universitas pun tidak dia. Orang Badui, betul-betul Badui. Zaman dulu lagi. Tapi dia di atas fitrah. Makanya dia mengatakan dengan fitrahnya, ya, dengan akalnya yang masih bersih, dia katakan al-ba'ratu tadullu 'ala al-ba'ir wal atharu yadullu 'ala al-masir. Ini kotoran unta ini ada ini menunjukkan apa? Berarti unta itu ada. Masa ada kotoran unta enggak ada untanya? Ya. Wal atharu yadullu 'ala al-masir. Ini bekas telapak kaki orang menunjukkan ada orang. Masa ada telapak kaki orang enggak ada orangnya? Ini menunjukkan ada orang. Nah, artinya ini bekas-bekas seperti ini ya, menunjukkan ada sesuatu yang lain. Lalu beliau menerangkan lebih lanjut ya. Ini Badui yang cerdas ini. Dia katakan as-sama'u dzatu al-abraj, itu langit yang punya gugusan-gugusan bintang. Bintang itu kan teratur, lihat. Ya, bisa menunjukkan apa? Arah mana, timur, barat. Bintang ini, bintang itu teratur. Wal biharu dzatu al-amwaj, lautan yang memiliki gelombang-gelombang tersebut. Wal jibalu dzatul fijaj, gunung-gunung yang punya lembah-lembah itu. Ini semuanya kan ibarat tadi telapak kaki orang, ya kan? Artinya bekasnya. Ini semua tidak akan menunjukkan Allah yang Maha mengetahui. Ya. Bukan hanya menunjukkan adanya Allah, tapi Allah ada dan Maha mengetahui, karena tidak mungkin menciptakan kalau tanpa pengetahuan. Ya kan? Nah, ini Arab Badui yang cerdas ini, fitrah dan cerdas. Ya. Dengan dalil akli dia mengetahui dan menerangkan bahwa dia dari mana mengetahui adanya Allah, dari situ. Ya, dengan teori yang sederhana tadi, ya, kotoran unta mesti ada untanya. Telapak kaki manusia bekasnya mesti ada manusianya. Nah, langit, bumi, laut mesti ada penciptanya. Masa ada begini semua tidak ada yang menciptakan? Teratur lagi. Nah, keteraturan menunjukkan bahwa penciptanya Maha mengetahui segala yang diciptakan lalu diaturnya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dan diceritakan pula oleh para ulama kita rahimahumullah bagaimana perdebatan kalau enggak salah Abu Hanifah ya dengan orang-orang yang anti Tuhan. Ya. Perdebatan beliau dengan orang-orang yang anti Tuhan. Nah, sengaja beliau tentunya dengan kecerdasan beliau ingin mematahkan argumen-argumen orang-orang yang anti Tuhan. Maka beliau mengatakan kita berdialog di tempat dan waktu yang kita sepakati. Ya, dia punya maksud waktu dan tempat yang disepakati. Setelah datang waktunya, mereka para anti Tuhan pun datang di tempat yang disepakati. Dan beliau ini sengaja terlambat. Ya, semuanya dengan tujuan dan kecerdasan beliau, sengaja terlambat. Setelah datang, mereka bertanya, kenapa engkau terlambat? Ya, kenapa? Bukankah sudah ditentukan waktunya? Ya. Maka beliau pun menjawab, tunggu, ya, saya akan bercerita, kenapa terlambat? Ya, karena mesti menyeberangi sungai, tidak ada alat kecuali ya dengan perahu. Ternyata datang perahu tanpa nahkoda, tanpa anak perahu ya. Jadi tiba-tiba perahu itu sendiri minggir ke ini sungai besar ya, minggir ke nyandar ke bagian tepi sungai, kemudian ya melewati sungai tersebut dan menyandar ke sisi yang lain, dan penumpang pun turun. Nah, setelah selesai cerita langsung mereka mengatakan tidak mungkin, ya nggak mungkin masa ada perahu begitu, sungai airnya mengalir seperti itu, tiba-tiba perahu jalan sendiri dari tepi ke tepi yang lain, nggak ada nahkodanya, nggak ada semua anak-anak kapalnya di situ, tidak mungkin. Kamu gak mungkin cerita seperti itu. Gak benar. Nah, ini hanya argumen saja. Namanya debat kan kadang berandai-andai. Itu sebetulnya argumen saja untuk mematahkan mereka. Nah, sebentar. Kalau kamu mengatakan hal seperti ini gak benar, terus kenapa kalian katakan yang lebih daripada itu? Ya, yang lebih daripada kapal tadi. Kalian katakan tidak ada yang mengaturnya. Ini alam semesta ini, bukankah kalian mengatakan tidak ada yang mengaturnya? Kalian gak percaya adanya Tuhan? Mana yang lebih besar sekedar urusan kapal itu dengan urusan alam ini? Ya tentu urusan alam ini. Nah, kenapa yang itu dianggap mustahil, ini kok gak mustahil? Gimana? Baru mereka sadar. Iya, betul juga. Ya sudah. Nah, itu cara berargumen saja ya. Nah, jadi itu dalil akli. Jadi memang secara akal sehat, ini alam semesta tidak mungkin tanpa pencipta, ya, tidak mungkin tanpa pengatur, tidak mungkin ada dengan sendirinya dan tiba-tiba. Maka ini semakin menguatkan ya, adanya Allah Azza wa Jalla. Dan ulama kita rahimahumullah, mereka ulama-ulama cerdas ya. Masing-masing dari tadi ulama kita sebutkan, Abu Hanifah, Syafi'i juga punya argumen seperti itu ya, dalam sebagian keterangan beliau. Imam Ahmad rahimahullah ya, yang disebutkan beberapa kisah-kisah itu oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya. Kemudian secara dalil syar'i, kalau dalil syar'i ya lebih jelas lagi tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab-kitab yang Allah turunkan ya, semua kitab para nabi, semua kitab para nabi yang kemudian diikuti orang-orang, diikuti manusia yang mengikuti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, nabi yang lain, semua kitab mereka itu di waktu yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda-beda, zaman berbeda-beda, semuanya sepakat adanya apa? Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad menyepakati adanya Allah. Nabi-nabi yang lain, Daud dan seterusnya, semua para nabi, Nabi Adam, Nabi Nuh dan seterusnya, semua kitab-kitab yang sebanyak itu yang Allah turunkan di berbagai tempat yang berbeda-beda, di zaman yang berbeda-beda, semuanya menyebutkan suatu kesepakatan adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah ini suatu kebatilan? Justru yang menentang itulah yang batil. Ini adalah suatu hal yang tidak bisa tidak, mesti ya, menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya di Al-Qur'an kita sendiri tentunya ya, lebih daripada itu ya yang kita baca, ayat-ayatnya terkait dengan hukum, terkait dengan macam-macam, semuanya jelas menunjukkan akan adanya Allah. Berikutnya dalil secara al-his, dalil indrawi, disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah beberapa hal secara indrawi yang menunjukkan adanya Allah Azza wa Jal. Di antaranya pertama adalah apa? Terkabulnya doa-doa. Ya, ini kan sesuatu yang disaksikan dan dirasakan. Kita sendiri bahkan merasakan itu. Ya. Dan insya Allah masing-masing kita sudah merasakannya. Pernah kita berdoa dengan suatu doa dan Allah kabulkan sesuai dengan permintaan kita. Ya. Insya Allah sudah merasakan semua kan? Ya, saya yakin seperti itu. Nah, ini sebagai salah satu bukti bahwa Allah itu ada, mendengar apa yang kita minta dan maha kuasa untuk memberikan yang kita minta. Kalau tidak ada, kenapa terjadi seperti yang kita minta? Jelas tidak mungkin ya, tidak adanya Allah Azza wa Jalla. Pasti mendengar, mengetahui, mampu, dan apalagi ada. Jelas itu. Kemudian juga kisah-kisah di dalam Al-Quran ya, bagaimana para nabi berdoa Allah kabulkan, banyak. Termasuk dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang langsung disaksikan saat itu juga. Nabi ketika khutbah Jumat, ya kan, kisah itu, seorang Arab Badui datang mengeluhkan tentang kemarau yang panjang. Kemudian minta kepada Nabi supaya mendoakan agar diturunkan hujan. Saat itu juga Nabi berdoa dan saat itu juga turun hujan. Apakah ini tidak menunjukkan adanya Allah? Kalau mengatakan ada orang mengatakan tidak menunjukkan, ya sangat kebangetan kalau bahasa kita ya. Ya. Nabi berdoa dan mengatakan ya Allah, Allahumma. Ya Allah, minta kepada siapa? Allah. Ya Allah, Allahumma. Aghithna, turunkan kepada kami hujan. Allahumma aghithna, ya Allah, turunkan kepada kami hujan. Allahumma aghithna, ya Allah, turunkan kepada kami hujan. Langsung turun hujan. Dalil yang sangat jelas, sangat dilihat oleh mereka dan dirasakan. Dalil, ulama menyebutnya dalil his indrawi, ya, sangat dirasakan. Kemudian hujan sampai seminggu, datang lagi di Jumat berikutnya, entah Arab Badui itu atau yang lain, minta ya Rasulullah tolong doakan supaya dihentikan hujannya ya, karena sekarang juga sudah kebanyakan hujan, terus ya harta benda juga larut dengan hujan. Maka Nabi juga saat itu juga berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, hujani yang di sekeliling kami, bukan langsung di atas kami. Ya Allah, turunkan hujan di lembah, di gunung, dan seterusnya. Dan saat itu juga berhenti hujan. Pindah hujannya ke gunung, ke bukit, ke lembah, bukan di kota Madinah itu. Saat itu juga. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, "Fa kharajna namshi fi syams." Kami keluar dari masjid sudah kondisinya terlihat matahari bersinar. Ya. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, yang seperti ini itu jelas sekali menunjukkan adanya Allah. Jadi mereka yang tidak percaya Tuhan dengan alasan kan kita enggak pernah melihat, ya. Tidak segala sesuatu yang ada dapat dilihat, ya kan? Tidak sesuatu yang ada dapat dilihat. Kamu punya roh apa enggak? Jawabnya apa? Ya, mesti jawabnya punya, ya kan? Kamu pernah melihat roh kamu apa enggak? Ya enggak pernah. Pegang pernah? Ya enggak pernah. Meraba pernah? Ya enggak pernah. Ya. Jadi tidak segala sesuatu dapat dilihat. Nah, Allah Azza wa Jalla ghaib. Untuk di dunia ini Allah tidak dapat dilihat. Ya, jadi jangan alasan karena tidak pernah melihatnya, karena tidak yang bertemu dengannya kemudian tidak diimani. Ini aneh sekali. Ya, ini suatu yang aneh. Ya, justru adanya Allah Azza wa Jal ya sangat jelas sekalipun kita tidak melihatnya di dunia. Dan semoga kita melihat di surga kelak insyaallah. Kita berharap dan mohon kepada Allah Azza wa Jal hal tersebut. Kemudian ya, yang berikutnya tentang dalil indrawi adalah mukjizat para nabi. Ayat al-anbiya yang disebut dengan mukjizat para nabi. Mukjizat para nabi, Allah utus para nabi dengan mukjizat-mukjizat. Nabi Isa Allah beri mukjizat yang luar biasa, yaitu bisa menghidupkan orang yang mati. Ya. Kemudian Nabi Musa, lihat mukjizatnya luar biasa, ya kan? Tongkat beliau pukulkan ke laut dan menjadi jalan yang kering. Air laut itu memisah, ya, sehingga menjadi seperti dinding yang sangat tinggi. Mereka berjalan di antara dua dinding air. Ya, dua dinding air. Nah, para nabi itu mengatakan Allah mengutus kami dan ini buktinya. Ya, Allah menolong kami dengan cara-cara begini. Nah, para nabi itu bukan orang yang dusta. Para nabi itu dikenal kejujurannya sejak kecil sampai remaja, sampai dewasa, sampai tua. Dan mereka mengatakan kami utusan Allah, kami diberi bukti-bukti bahwa kami diutus Allah, nih di antaranya. Dan apa yang terjadi pada Nabi Musa dan seterusnya, bukan sihir, bukan buatan manusia. Nyatanya manusia enggak ada yang bisa melawan. Jadi itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman tidak bisa mengelaknya dan menolaknya. Ya. Nah, ini semua dari para nabi yang tadi disebutkan, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di antara mukjizatnya yang luar biasa adalah membelah bulan. Nah, dikatakan ya bahwa orang-orang kan pengin bukti ya. Maka dibuktikan dengan suatu yang sangat nyata, terbelahnya bulan. Diriwayatkan dalam hadis tersebut ya bahwa satu belahan bulan itu di gunung Abi Qubais dan satu di gunung Qu'aiquan. Ya. Nah, ketika melihat seperti itu orang-orang Quraisy, mereka mengatakan ini sihir. Artinya hanya mata kami saja. Sesungguhnya bulannya tetap satu, tidak terbelah. Walaupun mereka melihat jadi dua. Ya, ini sihir saja, mata kita saja yang tertipu. Akhirnya mereka mengatakan sudah gini saja. Nanti ya di antara mereka, kalau ada orang yang datang dari jauh ke Makkah, tanyalah mereka pada hari tersebut apa yang mereka lihat. Karena Muhammad enggak akan bisa menyihir orang-orang jauh. Sihirnya Muhammad ya sekitar kita saja. Kalau itu memang kekuatan sihir, ya kan? Ternyata betul datang berikutnya orang-orang yang dari jauh ya datang ke Makkah dan mereka bertanya ya, apa yang kalian lihat pada malam tersebut. Mereka sebutkan malam demikian-demikian, apa yang kalian lihat bulan. Mereka mengatakan ya seperti yang dilihat oleh orang-orang Quraisy, bahwa betul-betul bulan terbelah ya. Nah, jadi memang ini bukan sihir, ini bukan penipuan mata, ini betul-betul apa, betul-betul mukjizat Allah yang membelahnya, ya, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Allah berikan kemampuan, ya, ketika itu Allah bantu sehingga terbelahlah bulan sebagai mukjizat. Nah, bukti bahwa Nabi Muhammad bukan nabi jadi-jadian, bukan nabi bohongan, bukan nabi palsu. Beliau datang kepada manusia mengatakan, aku adalah utusan Allah. Ya, ini buktinya. Mereka minta bukti, itu bukti. Ya, dan masih banyak bukti-bukti yang lain, mukjizat-mukjizat yang menunjukkan kebenaran beliau. Sehingga beliau bukan orang yang dusta, orang yang bohong, bukan, betul-betul mukjizat. Nah, ini kembali kepada apa yang tadi kita sebutkan ini adalah apa? Semuanya menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil hissi indrawi. Jadi sekian banyak dalil ya, secara akal, secara fitrah, secara nakal ya, dalil nakli, semuanya menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ingkar terhadap adanya Allah betul-betul seorang yang kafir, betul-betul seorang yang tidak beriman sama sekali, dan kelak akan di azab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Sementara itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini, semoga bermanfaat.